Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tadi di mukaddimah disebutkan bahwa kajian pada pagi hari ini adalah syarah Al-Qawaid Fiqhiyah. Seingat saya, untuk syarah Al-Qawaid Fiqhiyah itu malam, adapun pagi ini insyaallah melanjutkan kajian pada kitab Al-Wasaya, gitu ya. Kitab Al-Wasaya. Baik. Terakhir kita sampai pada permasalahan detik-detik wafatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana banyak versi berseliweran detik-detik menjelang wafatnya Rasul. Sebenarnya Rasul itu ketika beliau meninggal, siapa orang yang ada di sampingnya? Menurut versi orang Syiah Rafidhah, bahwa yang mendampingi Nabi di saat beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini secara ilmu periwayatan adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sedangkan versi Ahlussunnah, dan ini sesuai dengan kenyataan, bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wafat pada pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa kalau suatu kelompok, kebohongan adalah kendaraannya. Kebohongan adalah menjadi pijakannya. Maka dari sisi mana kita akan percaya? Semua dipolitisir, semua didramatisir sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti itu yang ada dari orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang menikahkan putrinya dengan lelaki yang berpemahaman Syiah Rafidhah. Karena mereka bukan lagi muslimin. Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan tentang orang-orang Syiah Rafidhah, Ar-Rafidhatu laisu bimuslimin. Ar-Rafidhatu laisu bimuslimin. Orang-orang Syiah Rafidhah bukan kaum muslimin. Coba Anda pikirkan, apa mungkin seorang ngaku muslim kok ternyata mengatakan Jibril salah alamat. Harusnya wahyu turun kepada Ali, kok turun kepada Muhammad. Coba. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Jibril itu salah alamat. Harusnya wahyu Jibril sampaikan pada Ali, ternyata diturunkan pada Muhammad. Kalau mereka mengatakan seperti itu, berarti kan sebenarnya enggak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, muslim atau kafir? Ya kafir, bukan muslim. Demikian pula mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini kurang. Disembunyikan oleh sahabat. Ini adalah kedustaan. Kenapa? Bukankah Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Ini Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah pula yang akan menjaganya. Kami pula yang akan menjaganya. Jangankan menyembunyikan sekian surat. Satu ayat, satu huruf, satu kalimat saja. Ya. Kalau ada orang berusaha untuk membuang dari Al-Quran, akan terbongkar. Ya, akan terbongkar kedoknya. Ya. Karena Allah yang berjanji akan menjaga Al-Quran. Akan menjaga Al-Quran. Jadi adanya cerita bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal di pangkuan atau di sisi Ali bin Abi Thalib ini semua adalah kedustaan. Ya. Karena tadi suatu kelompok kalau kedustaan sudah dijadikan sebagai kendaraannya, dijadikan sebagai pijakannya, maka berita yang seperti apa yang bisa kita percayai kalau seperti itu? Ikhwati billahi rahimakumullah, kembali kepada disebutkan di sini, Pak Rasulullah SAW meninggal waktu itu dirawat di rumah Aisyah, dan Aisyah lah yang terus menyertai atau merawat Nabi sampai nyawa beliau itu ya keluar. Dan ingat bahwa yang namanya Nabi itu kan manusia. Yang namanya manusia itu ya meninggal. Yang namanya manusia juga sakit. Manusia juga butuh makan, butuh minum, itu manusia. Jadi jangan anggap kalau Rasul atau Nabi itu apa namanya, dia itu gak sakit, gak meninggal. Meninggal dan sakit. Bahkan Rasul kita alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan sakit 2 kali lipat lebih berat daripada sakitnya kita. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam diuji dengan sakit yang 2 kali lipat dari sakit yang kita rasakan. Karena pahala yang akan beliau dapat juga 2 kali lipat. Ya, pahala yang akan beliau dapat juga 2 kali lipat. Pernah pada suatu hari, sahabat Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menjenguk itu, ya, mengunjungi orang yang sakit itu namanya menjenguk. Masuk ke rumah Nabi, didapati Nabi sedang istirahat, tubuh beliau sangat panas sekali. Baru saja Ibnu Mas'ud menyentuh selimutnya, Nabi sudah semelet, panas banget. Heran Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, begitu beratnya demam yang kau rasakan ya Rasul. Kata Rasul, iya, saya diuji 2 kali lipat dari ujian yang menimpa kalian. Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian karena engkau ya Rasul mendapat pahala 2 kali lipat. Kata Rasul, iya. Ya, Rasul itu sakit. Rasul juga makan, minum, dan bahkan kadang beliau juga berjalan di pasar. Dulu orang-orang musyrik Quraisy, mereka itu mengkritik Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, kalau memang dia Rasul, kenapa kok makan makanan? Kalau memang dia Rasul, kenapa kok dia keluar masuk pasar, ya jual beli? Ini bodohnya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Mereka ini kan manusia. Sehingga Allah Maha Bijaksana yang diutus kepada mereka juga manusia yang sama. Jadi maksud dari orang-orang kafir Quraisy, kalau memang Rasul ya itu malaikat, jangan manusia. Masa putusan Allah kok makan kayak kita makan, ya keluar masuk pasar. Yang namanya Rasul itu harus malaikat. Ini hanya alasan saja. Kalau mereka aja manusia, masa Rasulnya malaikat? Kalau mereka malaikat baru, Rasulnya malaikat juga. Namun karena mereka manusia, yang pas, yang cocok, Rasul yang diutus pada mereka juga manusia. Kata mereka, mali hadar Rasul. Yakulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa-apaan ini Rasul? Kok dia makan makanan dan jalan-jalan juga di pasar? Ini bodohnya mereka orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini manusia, tentunya Rasul yang diutus pada mereka juga manusia yang sama kan? Bukan malaikat. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga meninggal. Karena beliau itu manusia, menimpa apa yang menimpa yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Para rasul sebelumnya juga telah berlalu dan meninggal. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apa kalau Muhammad ini meninggal atau terbunuh kalian murtad? Maksud dari ayat ini bahwa Rasul itu manusia yang menimpa kepada beliau apa yang menimpa yang lain juga. Para Rasul yang sebelumnya pun sudah pada meninggal. Ikhwati billah rahimakumullah. Dan musibah meninggalnya Nabi betul-betul seperti pukulan yang berat di hati para sahabat. Dulu sebelum datangnya Rasul ke Madinah, gelap itu Madinah. Rasanya gelap. Namun ketika Rasul datang ke Madinah, itu Madinah terang, cerah. Kehidupan itu damai. Ketika Rasul meninggal, maka ibarat anak ayam yang masih kecil ditinggal mati oleh induknya. Ibarat kambing yang tersesat di malam hari yang gelap, diiringi dengan hujan yang deras. Sedih yang luar biasa menimpa para sahabat. Iya, bagaimana tidak sedih? Mereka selalu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam suka dan dukanya. Bagaimana tidak sedih mereka? Ya selalu melihat sosok Nabi. Yang dengan melihat beliau, mendengar nasihat-nasihat beliau, mereka tenang, tenteram jiwanya. Kini beliau telah meninggal. Kini beliau telah tiada. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, untuk menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat pada Nabi. Kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Ya Rasul, kalau saya melihat kamu, senang hati saya ini, tenang saya ini. Seperti itu. Pernah ada seorang pembantu Nabi, itu namanya Abu Firas. Pernah sesuatu ditawari oleh Rasul, untuk minta apa dari harta Rasul akan ngasih. Namun Abu Firas tidak minta apapun. Kecuali minta agar terus menemani Nabi nanti dari kiamat di surga. Beliau gak kepengin di dunia bersahabat dengan Nabi, di dunia dekat dengan Nabi, di akhirat pisah. Beliau gak kepengin. Beliau ingin sebagaimana di dunia dekat dengan Nabi, di akhirat pun dekat dengan Nabi. Rasul menawarkan kepada Abu Firas tawaran. Mau minta apa, harta apa, Rasul akan memberi. Karena Rasul orang yang baik. Ini pembantu Nabi yang telah banyak berbuat baik, maksud ingin membalas kebaikan orang ini. Karena ciri orang yang baik itu, mau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Salni, silakan kau minta kepadaku. Kata Abu Firas, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya pinta dari kamu adalah aku bisa menemani kamu di surga nanti. Minta kepada Nabi agar bisa menemani Nabi di surga. Kata Rasul, awa ghairu dhalik, atau mungkin ada yang lain selain itu. Qala huwa dhalik. Kata Wiras, itu saja. Kata Rasul, fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Kama qala alaihi salatu wassalam. Bantulah untuk terwujudnya cita-cita kamu ini dengan kamu banyak-banyak sujud. Banyak-banyak sholat maksudnya. Jadi orang yang dia banyak sholatnya, baik yang wajib dan yang sunnah, yang rawatib dan sunnah mutlak, sunnah yang lainnya, dia kerjakan, insya Allah dia akan menemani Nabi di surga. Jadi untuk menemani Nabi itu butuh modal. Itu apa? Kesemangatan. Dan terutama antum ya, abnai ya ikhwati, antum sekarang sedang di ma'had, pondok, belajar. Ini kesempatan untuk banyak-banyak beramal. Sambil belajar dan beramal. Ya. Karena nanti kalau kalian sudah pulang, sudah punya keluarga, kesibukan akan apa? Ya, bisa mengurangi. Kesibukan bisa mengurangi. Ya. Waktu untuk beramal. Ya, mumpung kalian masih di ma'had, fokus belajar, perbanyak belajar dan beramal. Puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, ya, zikir, tilawah, ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Ya. Dengan ini, insya Allah, masa muda antum itu betul-betul diberkahi. Karena nanti di yaumul kiamah, kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya di antaranya wa an syababihi, ditanya tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Kalau dihabiskan untuk kebaikan, masya Allah, lembaran ya amal solih akan dia lihat dan dia akan senang melihatnya. Dan balasan kebaikan pula yang akan apa? Ya didapat. Kembali kepada apa yang sudah kita sebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW ketika sakit keras dirawat di rumah Aisyah dan meninggal di rumah Aisyah di pangkuan Aisyah. Sementara orang-orang Syiah Rafidhah mereka membuat-buat cerita yang dusta. Dan sudah saya sebutkan tadi, Anda bisa bayangkan kalau kedustaan sudah menjadi kendaraan bagi seorang. Apapun yang keluar adalah hanasu, kedustaan. Disebutkan. Fa fi hadzal hadits as-sahih alladhi rawahu al-Bukhari raddun ala ma jaa fi safati as-sabi'ah asyrah min kitab asy-Syi'ah wa tashih. Pada hadis sahih riwayat Bukhari yang dulu kita sebutkan tentang Rasul meninggal di rumah Aisyah, padanya ada bantahan terhadap apa yang disebutkan dalam kitab asy-Syi'ah wa tashih pada halaman 17. Di Doktor Al-Musawi Al-Mu'asir, karya Doktor Al-Musawi, orang belakangan. Alladhi khudi'a bihi kathirun minasyababin musaqqaf. Di mana tertipu, banyak tertipu dengan kitab atau tulisan dia para pemuda terpelajar. Bisa jadi karena cara penyajiannya itu menarik. Terlebih dia seorang dokter, ya kan? Dia pandai terkadang merangkai kata-kata. Dan ini yang bahaya, barakallahu fikum. Kalau ada alul batil, pandai bicara. Kalau ada ahli batil, pintar nulis. Ini paling berbahaya. Ya. Kullu munafiqin alimil lisan. Di antara yang dikhawatirkan atas umat ini adalah kullu munafiqin alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berbicara, pandai berorasi. Kalau alul batil dia bisu, kalau alul batil itu enggak pintar ngomong, mending. Ya akan banyak orang yang jadi korban. Kalau alul batil dia pintar ngomong, pandai berorasi, pintar nulis dan bagus tulisannya, menarik, banyak yang tertipu. Waspada. Dan jangan kamu kira alul batil mereka enggak punya ilmu. Mereka ilmunya banyak, kitabnya banyak, bahkan ada alul batil yang matinya kejatuhan kitabnya sendiri. Saking banyak kitab, pernah kejatuhan, mati. Kalau bukunya hanya 2 atau 3 kejatuhan, insya Allah gak mati lah ya. Kejatuhan perpustakaannya, sampai mati. Alul batil itu terkadang mereka, ya, bukunya banyak, ilmunya mendalam. Tapi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zaka'an, walam yu'tau zaka'an. Mereka diberi oleh Allah kecerdasan, namun tidak diberi kesucian jiwa. Cerdas, pintar, tapi jiwanya bobrok. Hatinya ya tidak baik. Ini yang dikhawatirkan. Kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berorasi, pintar berbicara, bahaya sekali. Kalau alul batil itu benar ngomong, bahaya sekali. Dan alul batil yang bisu, alul batil yang gak pintar ngomong, ya insya Allah gak terlalu banyak orang yang tersesat karena dia. Banyak dari pemuda terpelajar ini banyak tertipu dengan kitab yang ditulis oleh Dr. Musawi, itu kitab Asy'iah wa Tashih, ya, tentang Syiah dan pelurusan sejarah, versinya dia pelurusan apa sejarah. Wadzalika fima naqalahu an Nahjil Balagha, yaitu apa yang dia lansir dari kitab Nahjul Balagha. Jadi antara referensi kitab rujukan Dr. Musawi dalam menulis kitab ini adalah kitab Nahjul Balagha. Sebelum saya lanjutkan, kitab Nahjul Balagha ini kitab apa sih? Siapa yang nulis? Kitab Nahjul Balagha secara global ini kitab yang ditulis oleh orang ya berpemahaman Syiah yang isinya banyak menukil ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Ali bin Abi Thalib yang mungkin sebagiannya ada yang benar, namun kebanyakannya dusta. Sebagiannya mungkin benar, dan kebanyakan dusta. Lagi pula, ketika menyebutkan ucapan Ali, enggak ada sanadnya. Mana sanadnya? Perawi yang bertanggung jawab untuk meriwayatkan sampai kepada Ali enggak ada. Jadi ini ya kitab Nahjul Balagha itu kita biasa seperti ini. Sehingga yang namanya ngarang, yang namanya hanya kami pernah dengar, saking gampangnya. Semua orang juga bisa. Nahjul Balagha, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ketika beliau menulis sejarah atau biografi Al-Murtada Ali bin Husain bin Musa Al-Musabi, meninggal atau mati pada tahun 436 Hijriah. Kata Dzahabi, Huwa jami'u kitab Nahjil Balaghah. Al-Murtado ini adalah orang yang mengumpulkan kitab Nahjul Balaghah, orang yang menulis kitab Nahjul Balaghah. Al-Mansubah al-Fadhu ilal Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang lafal-lafal apa yang ada di kitab Nahjul Balaghah disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wala asanida li dzalik, dan tidak ada sanadnya. Anfulan qala Ali enggak ada. Pokoknya langsung qala Ali, qala ya, ada enggak ada. Enggak ada sanadnya. Enggak ada perantara dari si penulis sampai kepada Ali yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keabsahan kalimat-kalimat yang disandarkan kepada Ali. Padahal di zaman itu zaman-zaman yang mata rantai periwayatan masih betul-betul terjaga. Kok sudah enggak ada? Berarti kan dipertanyakan. Kalau kamu mendengar satu berita kemudian enggak jelas sumbernya, kan kamu kurang percaya kan? Mendengar satu berita tapi enggak jelas sumbernya. Dari mana ini? Siapa yang ya bisa untuk dipertanggungjawabkan terhadap ya sumber berita tadi? Enggak ada. Kata Dzahabi, wa ba'duha batilun wa fi haq, sebagiannya batil dan padanya ada yang hak memang. Walakin fihi mawdu'at, akan tetapi padanya ada ya riwayat-riwayat yang palsu. Hasyal imam minan nutqi biha, yang enggak mungkin Ali bin Abi Thalib mengucapkan itu. Walakin aynal munsif, akan tetapi mana orang yang adil. Ya. Waqila, dan ada pula yang mengatakan bal jam'u akhihi asy-Syarif ar-Radi. Dan ada yang mengatakan Nahjul Balaghah itu bukan karyanya Murtado tapi karya saudaranya yaitu Asy-Syarif Ar-Ridho. Baik ini atau ini samalah orangnya, orang apa? Syiah. Ini seperti itu. Wa fi tawali fihi sabus ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada buku-buku yang ditulis oleh Ar-Ridho ini isinya adalah cercaan, celaan kepada para sahabat Rasul. Fana'udzu billahi min ilmin la yanfa', kata Imam Dzahabi, kami berlindung pada Allah dari ilmu yang enggak manfaat. As-Siyar juz 17 halaman 589. Lihat bagaimana ya Doktor Al-Musawi, yang seharusnya dia ini seorang doktor yang tentu secara ya jenjang akademik orang yang harusnya teliti dan harusnya dia itu mengungkapkan sesuatu dengan ya hak, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau hanya sekedar melangsir dari satu kitab, gak usah gelar doktor pun bisa. Ini tuh, gak usah gelar doktor, gak sekolah pun bisa, hanya melangsir, hanya menukil, hanya menyadur dari tulisan tertentu, ya semua orang bisa seperti itu. Gak perlu gelar doktor yang mentereng. Jadi penulis kitab Nahjul Balaghah, ada yang mengatakan Al-Murtado, ada yang mengatakan Ar-Ridho. Tapi sama-sama. Dua orang ini ya sama-sama orang apa? Berpemahaman ya, batil. Terutama Ar-Ridho, tulisan-tulisannya banyak padanya ada cercaan pada para sahabat. Diakhiri oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, fana'udzu billahi min ilmin la yanfa', kita berlindung pada Allah dari ilmu yang enggak manfaat. Ada ilmu yang enggak manfaat. Bisa jadi ilmu yang ditimba itu ilmu baik tapi tidak diamalkan, termasuk ilmu yang enggak manfaat. Atau bisa jadi yang ditimba adalah ilmu yang batil, ilmu sihir. Ya. atau ilmu yang dia timba untuk ilmu misalnya filsafat untuk membantah alul haq, ini ilmu yang enggak manfaat. Nah, haitsu qala, di mana dalam kitab Nahjul Balagh itu disebutkan atau Dr. Musawi mengatakan, wal nastami ilal imami Ali marratan ukhra, mari kita mendengar sekali lagi ucapan Imam Ali dengan bahasa yang apa namanya, ya, dibuat sedemikian indah oleh Dr. Musawi. Wahuwa yaqul, dan dia mengatakan, walaqad kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna rasahu la ala sadri. Sungguh Rasul alaihi salatu wasallam wafat, dicabut nyawa beliau, dan sungguh kepala beliau ada di dadaku, kata Ali. Tapi ini kisah yang dusta. Walqad salat nafsuhu fi kafi, dan sungguh nyawa beliau itu keluar kemudian melewati telapak tanganku, nyawa Nabi. Fa'amrar tuha ala wajhi, maka nyawa beliau saya usapkan ke wajahku. Hanya enggak nyawa, rasa diusapkan ke wajah Ali. Walaqad wallaitu ghuslahu wal malaika a'wani, dan sungguh aku yang memandikan jenazah Nabi dan para malaikat membantu dalam apa namanya pemandian jenazah Nabi ila akhirih. Ini nukilan dari Dr. Al-Musawi. Apa ta'liq, ya, bantahan terhadap ucapan tadi, wa hadza kadzib, ini adalah dusta. Kisah ini adalah kisah kedustaan. Min wad'i sahibi Nahjil Balagha fa innahu rafidiyyun. Ini adalah buatan, bualan, ya, penulis kitab Nahjul Balaghah, karena dia seorang Syiah Rafidhah. Batil. Kemudian sisi batil yang lain. Wa li'annahu mukhalifun li riwayatil Bukhari, dan karena ini juga bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari. Allati taqulu Aisyah fiha, di mana Aisyah mengatakan dalam riwayat tersebut, wa ana musnidatuhu ila sadri fan khanasa famata wa ma sya'artu innahu mata wa hadha huwa sahih. Saya yang menyandarkan Rasul ke dada saya, sakit keras waktu didudukkan dan sandarkan di dada Aisyah, fan khanasa, lalu beliau pun sedikit miring tubuhnya, famata, belum meninggal. Dan saya enggak kerasa waktu itu kalau beliau itu sudah meninggal. Dan ini riwayat yang sahih. Walakin tilka hiya aqidatul Musawi, akan tapi itulah keyakinan Dr. Musawi. Anna aliyan tawalla ghusla Rasul wa maul malaikah, bahwa Alilah yang memandikan jenazah Rasul dibantu oleh para malaikat. Itu akidahnya Dr. Musawi. Padahal walam yakul bihada ahad min sahabah, padahal tidak ada seorang pun dari sahabat yang cerita kayak gitu. La Ali wala ghairu, baik Ali atau lainnya, enggak ada yang pernah cerita seperti itu. Wa innama huwa min wad'i sahibi Nahjil Balagha, dan hanyalah ini dari bualan kebohongan penulis kitab Nahjul Balaghah. Ikhwati billah rahimakumullah. Berangkat dari ini, maka seorang tidak hanya semangat dalam membaca kitab, namun selektif. Kitab apa yang semestinya dia baca? Jangan karena kitab ini bagus, susunannya menarik, ya, bahasanya, kemudian seorang yang menekuninya, jangan. Berapa banyak alul batil, ya, punya kemampuan seperti itu. Contoh saja kitab karakteristik 60 sahabat Nabi yang ditulis oleh Khalid, 60 karakteristik sahabat Nabi, Bahasanya bagus sekali. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya pernah membacanya. Ya. Judul Rijal Haula Rasul. Rijal Haula Rasul diterjemahkan segini tebalnya kurang lebih, ya. Karakteristik 60 sahabat Nabi. Bahasanya menarik sekali. Enak ente kalau baca itu seolah-olah ente enggak ingat, ya, lapar, enggak letih, ingin terus, ya. Dan apa namanya? Ngantuk ini pun kayak hilang. Karena bagus sekali cara penyampaiannya. Tapi hati-hati sekali. Kita harus hati-hati sekali. Ya. Sampai ada riwayatnya dari Sahih juga di situ, ya, ketika menyebutkan tentang kisahnya Ali dan Muawiyah, di situ terlihat bagaimana kecenderungan dia, ya, untuk apa namanya, kepada pemahaman Syiah. Kecenderungan untuk memojokkan Muawiyah dan Bani Umayyah. Terlihat sekali. Hati-hati. Hati-hati. Karena Ahlul Batil bisa mereka masuk melalui segala lini. Yang Ahlul Batil ahli bahasa melalui bahasa. Ahlul Batil yang ahli tafsir melalui kitab tafsir. Contohnya Zamakhsyari ahli tafsir. Beliau punya kitab Al-Kasyaf. Ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat-ayat akhir, itu ayat faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang sukses. Dia mengatakan seperti ini, nikmat mana lagi yang lebih besar dari seorang itu masuk dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau kita yang awam membaca keterangan dia, enggak akan melihat kesalahannya di mana. Enggak ada kesalahan kok. Dia mengatakan nikmat mana lagi yang lebih besar daripada seorang masuk dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ya kan? Sama. Tapi kan ini Zamakhsyari, dia punya keyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Bal nikmat melihat Allah adalah nikmat yang apa? Luar biasa besarnya. Ya, nikmat yang luar biasa besarnya. Nanti ketika penghuni surga telah masuk dalam surga, penghuni neraka masuk dalam neraka, memanggillah orang memanggil dari langit. Ya ahlal jannah, innalakum mawa'idan yuridu ayyunjiskumuh. Wahai penghuni sorga, Allah punya janji kepada kalian yang Allah akan menepati janji itu kepada kalian. Kata mereka, ya Allah, janji apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau memasukkan kami ke dalam sorga, dan engkau menjauhkan kami dari neraka? Men Allah pun membuka tirai. Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Kemudian kaum mukminin ahli surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidaklah mereka diberi pemberian yang lebih, ya, mereka sukai lebih dari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Zamakhsyari, dia ini ahli kalam dan cerdik sekali. Inter sekali dia dalam apa? Membubuhkan racun di kitabnya. Maka selektif, ya, selektiflah kamu dalam mencari kitab. Sering-sering tanya kepada asatid Ahlussunnah wal Jamaah, asatid al-arifin yang tahu ini kitab ini bagus atau tidak, ini seperti apa, supaya tidak salah pilih, ya. Karena apa? Kata sebagian ulama, inna hadzal ilma dinun fangduru amman takhuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka teliti dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan asal comot kita, jangan asal, ya, ada orang jalan kita, berhentikan kita, mintai fatwa aja, kan? Selektif, ya. Karena Allah sendiri mengatakan, fas'alu ahla dzikri, bukan fas'alu nas, bukan. Tanya kepada orang, bukan, tapi fas'alu ahla dzikri, kata Allah. Tanyalah kepada ahlu dzikri. Orang yang alim atau orang yang ahli pada bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian memang tidak tahu. Seperti itu. Bukan is'alunas. Silakan kamu tanya pada orang. Nah, orang macam-macam. Disebutkan di sini. Kama naqala Ibnu Hajar fi syarh hadisi Ali anil Qurtubi qalahu. Sebagaimana Ibnu Hajar menukil dalam syarah hadis Aisyah dari Al-Imamul Qurtubi. Al-Imamul Qurtubi. Qawalahu ucapannya. Kanatis syi'atul rafidah. Adalah orang-orang syi'ah rafidah. Jadi syi'ah itu sebenarnya banyak sekali. Apa namanya. Kelompoknya. Sekte syi'ah itu banyak kelompoknya. Ada Zaidiyah. Ya. Ada. Apa namanya, ini dan ini banyak sekali. Ya. Syiah itu macam-macam kelompoknya. Ya. Lalu Zaidiyah ini termasuk kelompok Syiah yang paling mending. Tapi paling mendingnya juga Ahlul Batil, ya kan? Ya. Mereka masih menghormati Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tapi mereka mengatakan Ali, ya, lebih, apa namanya, mulia. Beda dengan si Arab itu sudah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Bahkan mengkafirkan mayoritas sahabat. Yang dikecualikan oleh mereka hanya sedikit saja dari sahabat. Al-Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud. Ya. Hanya beberapa orang saja yang dikecualikan. Ya. Dikecualikan oleh mereka. Berkata Al-Qurtubi, kanat syi'atul rafidah adalah orang-orang syi'ah rafidah al-akhidina an Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang mereka mengambil agama dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi, alladhi aslama nifaqan, yang Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini pura-pura masuk Islam. Aqwalahu fil wasiyah, ucapan-ucapan Abdullah bin Sabah al-Yahudi tentang wasiat. Jadi gini, Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini dia, ya, yang memporak-porandakan, ya, agama Bani Israel, di mana ketika dia pura-pura masuk Islam pun memporak-porandakan, ya, persatuan umat. Di mana dia mengatakan bahwa Rasul sebelum meninggal berwasiat kepada Ali. Berpesan kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung semeninggal Nabi. Itu yang dihembus-hembuskan oleh Abdullah bin Sabah. Faqad wada'u ahadits fi anna an-nabi alaihi salatu wasalam awsa bil khilafah di Ali. Mereka telah membuat-buat hadis yang intinya bahwa Nabi berwasiat kepada Ali agar Ali menjadi khalifah. Faradda alihim jama'ah minas sahabah dalik. Maka para sahabat pun membantah, ya, anggapan tersebut. Wa kada man jabadum, demikian pula yang datang setelah sahabat pun membantah, ya, adanya isu tersebut. Famin dzalika mastadallat bihi Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah apa yang dijadikan pegangan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Min mulazamatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradi hatta mat. Di mana Aisyah itu senantiasa menyertai Nabi di saat beliau ini sakit sampai Nabi meninggal. Terus Aisyah ada di sisinya, karena Aisyah yang merawatnya, ya. Aisyah selalu ada di sisinya. Wa anna Aliyan radhiyallahu anhu, kemudian bukti yang lain, dan Ali bin Abi Thalib sendiri lam yadda'i dzalika li nafsihi. Enggak pernah Ali ngaku-ngaku saya lah yang berhak, saya berhak. Sebentar, kalau ada dari orang-orang Syiah yang katakan, oh sebenarnya Ali itu, ya, dia ngerti bahwa dia berhak, namun Ali taqiyah. Ali itu, apa namanya, menyembunyikan ini karena takut madorot. Ini justru celaan kepada Ali sebenarnya. Kenapa? Ali itu orangnya sangat pemberani. Jawara. Bahkan ketika malam pengepungan Nabi, ketika Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, yang tidur di rumah Nabi itu siapa? Ali. Seorang jawara kok takut? Enggak mungkin. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib, ketika perang Tabuk, beliau diminta untuk tetap tinggal di Madinah, Ali pun sedih, ya Rasul, engkau tinggalkan aku di Madinah bersama para wanita, anak-anak, dan orang-orang yang ada udur. Namanya jawara itu kepengen selalu terjun di medan laga, pemberani. Lah kok dituduh oleh orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib itu, ya, takut untuk menyampaikan wasiat dari Nabi. Ini hanya apa, cari-cari alasan saja. Karena enggak ada. Berarti kan kalau seperti itu, seolah-olah Ali menutup-nutupi al-haq, ya kan? Padahal memang enggak ada. Enggak ada wasiat untuk apa Ali kemudian ngaku-ngaku, enggak ada. Ya. Wala bada'an wali al-khilafah, dan setelah beliau jadi khalifah pun enggak pernah ngomong kayak gitu. Taruhlah misalnya ketika belum jadi khalifah, mungkin takut sekarang jadi khalifah sudah. Kekuasaan ada di tangan dia. Rakyat tunduk, apa yang ditakuti? Kalau memang benar, dia sebutkan dulu sebenarnya saya harusnya jadi ini, karena lebih berwasiat, tapi enggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Setelah beliau jadi khalifah loh, kan kekuasaan ada di tangan dia, ternyata tidak pernah ada cerita seperti itu. Wala dakaru ahadun minas sahabah yawmas saqifah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat menyebutkan hal itu ketika hari saqifah. Saqifah itu pendopo milik Bani Sa'idah yang ada di Madinah. Lalu dulu kalau enggak salah tepatnya dekat dengan Perpustakaan Nasional Kota Madinah. Di situ pendopo Bani Sa'idah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya. Dulu di situ tempat perkumpulan Bani Sa'idah untuk merancang siapa di antara mereka yang jadi khalifah. Kemudian datang Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, kemudian terjadi diskusi, kemudian di situ, ya, kemudian lahirlah, ya, apa namanya, pembaiatan terhadap khalifah Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang hadir waktu itu, baik dari orang Quraisy atau orang Ansar, dan mereka para tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar dari Quraisy dan Ansar, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ali lah yang berhak menjadi khalifah. Tidak ada. Wa haula'i ay ar-rafidah tanaqqasu 'aliyan min haitsu qasadu fi zamin ta'limah. Mereka-mereka ini orang-orang Syiah Rafidah sebenarnya sedang mencacat Ali, sedang menjelek-jelekkan Ali dari arah yang menurut mereka sedang ingin mengagung-agungkan Ali. Li'annahum nasabuhu ma'a syaja'atil udhma wa salabati fid din, karena mereka menisbatkan pada Ali, oh Ali orang yang punya keberanian yang luar biasa, keteguhan dalam agama yang luar biasa. Ternyata kok ilal mudahanah wa taqiyah. Ternyata Ali kok punya sikap, ya, apa namanya, basa-basi, dan sikap apa namanya, taqiyah. Sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Padahal Ali kan pemberani. Wal i'rad an talabi haqqihi, dan berpaling dari meminta haknya, ma'akudrotihi ala darik, padahal Ali mampu. Ya, tapi memang, ya, seperti itu dasar agamanya Syiah Rafidhah. Ya, merangkai cerita yang enggak ada asal-usulnya. Kalau kita bercerita tentang kesesatan mereka, enggak akan rampung. Saking banyaknya. Ya, Khomeini yang termasuk dari pentolan orang-orang Syiah mengatakan, inna di a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. imam-imam kami, imam-imam Syiah kami, kata Khomeini, punya kedudukan yang malaikat dekat dengan Allah pun enggak bisa dapat kedudukan kayak gitu. Rasul yang diutus pun enggak bisa punya kedudukan seperti itu. Hebatnya ya imam mereka. Punya kedudukan yang malaikat dekat dengan Allah pun enggak akan bisa punya kedudukan kayak gitu. Rasul yang diutus pun enggak bisa ya mendapatkan kedudukan seperti itu. Waliyadzubillah. Qultu, aku mengatakan, waqas sadaqal Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Benar al-imamul Qurtubi rahimahullahu dalam hal ini. Li'annal mu'assis li'afqadir rafdi humul Yahud. Karena yang membuat pondasi pemikiran Rafidah adalah orang-orang Yahudi. Jadi yang membuat pondasi pencetus pemikiran Rafidah adalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya tujuan utamanya ini. Wa ghurdum awal al-habtu minan nubuwah wa alin nabi kama sayati tawdihu dalik. Pada tujuan mereka pertama adalah ingin merendahkan nabi dan ingin merendahkan keluarga nabi seperti yang insyaallah akan datang penjelasannya. Hati-hati. Berapa banyak orang ya, dia itu ngaku-ngaku ya sebagai pembela bagi satu kaum, padahal ya dia adalah pecundangnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingin ya merusaknya. Ini yang ada. Ini yang ada. Saya tutup dengan kisah yang gharibah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwa pernah pada suatu hari Ali bin Abi Thalib terlambat sholat asar sampai matahari tenggelam. Maka Ali pun berbicara kepada matahari, wahai matahari, kamu diperintahkan tenggelam, saya diperintahkan sholat. Tolong kamu balik lagi. Maka matahari pun balik, muncul lagi. Ali pun sholat, empat rakaat, setelah itu matahari ya tenggelam lagi. Coba bayangkan ya, kebatilan yang tersingkap di siang bolong. Yang namanya matahari sudah tenggelam, kemudian muncul lagi, itu mesti hari berikutnya, mesti seperti itu. Yang namanya matahari sudah tenggelam, kok sesaat muncul lagi, berarti itu hari apa? Berikutnya. Ya. Itu secara ilmu falak. Kedua, justru di sini orang akan bertanya, loh, di mana Ali kok sampai matahari tenggelam belum sholat, kan gitu? Di mana Ali kok sampai matahari tenggelam kok belum sholat? Padahal barang siapa yang ya meninggalkan atau tertinggal sholat asar, seolah-olah ya dia kehilangan keluarga dan hartanya. Ya. Man fatathu sholatul asri faka'annama watiro ahluhu wa mahluhu. Barang siapa yang terlewat dari sholat asar, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Kayak apa sedihnya. Jadi mereka inginnya, matahari aja diatur oleh ahli. Ya. Inginnya seperti itu. Padahal kalau ditelusuri, ya orang akan katakan, lah di mana ahli kok sampai tenggelam matahari belum sholat asar. Kan gitu. Mereka ingin muji-muji Ali, tapi kalau ditelusuri dalam, justru ini menjelek-jelekkan apa? Ali. Kemudian kalau matahari tenggelam, kok muncul lagi, itu mesti hari berikutnya. Itu sudah mesti. Ya. Barakallahu fikum, dan banyak lagi. Ya. Yang namanya kedustaan, tidak akan pernah ada rampungnya. Terus. Dan mereka-mereka adalah orang yang ahli dalam kedustaan. Demikian, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.